Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-631. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahadikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum ahlako. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutahai wal mutafaihikun. Dan sungguh yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh dariku pada hari kiamat nanti adalah as-sarsarun al mutasaddiqun dan al-mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal-mutasaddiqun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah mengetahui makna as-sarsarun dan al-mutasaddiqun. As-sarsarun banyak bicara yang tidak bermanfaat. Al-mutasaddiqun ini juga begitu, suka ngomong lama. Naam. Difasih-fasihkan, dibuat-buat untuk pencitraan. Fama al-mutafahikun, lalu apa makna al-mutafahikun wa Rasulullah? Qala al-mutakabbirun, dia menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang sombong. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Asar-sar wa kathirul kalam takallufan. Asar-sarun adalah orang yang banyak bicara, yang cepat buat. Al-mutasaddiq al-mutatawwil 'ala an-nas bi kalami wa takallamu bi mithli fihi tafasuhan wa ta'diman li kalami. Sedangkan al-mutasaddiqun adalah orang yang senang berlama-lama berbicara di hadapan masyarakat dengan dibuat-buat, difasih-fasihkan untuk pencitraan agar dipuji. Wal mutafahik asluhu minal fahki wahuwa al-imtila wahuwa alladhi yamla'u famau bil-kalam wa tawassa'u fi wa yu'ribu fi takaburan wartifa'an wa idharan al-fadila ala ghairihi. Al-mutafaihikun itu asalnya dari lafad al-fahku. Al-fahku itu maknanya penuh, yakni memenuhi mulutnya dengan ucapan, dipanjang-panjangkan, dimunculkan istilah-istilah asing dengan tujuan menyombongkan diri, menampakkan wawasannya di hadapan yang lain. Wa rawa At-Tirmidzi an Abdullah ibn Mubarak rahimahullah di tafsir Husnul Khuluq qala wa talaqatul wajhi wa badul ma'ruf wa qaful adab. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah tentang penjelasan akhlak yang baik itu seperti apa. Beliau menjawab, muka yang berseri-seri, bersahabat, yang ramah. Kemudian mau untuk berkorban dalam kebaikan. Dan yang ketiga, tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Nah, hadis tadi dinilai hasan sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2663. Baik. Di dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat keutamaan orang yang akhlaknya baik. Mereka dimasukkan dalam golongan umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat duduknya dengan beliau di hari kiamat nanti. Kemudian Abdullah ibn Mubarak rahimahullah memberi gambaran tentang orang yang akhlaknya baik itu seperti apa. Dia mengatakan ada tiga ciri. Yang lainnya ikut, ya. Kalau tiga ini dimiliki, berarti yang lainnya bagus. Yang pertama ialah talaqatul wajhi. Mukanya itu ramah. Ya, sahabat ceria. Jadi orang kalau melihatnya itu enggak takut, tenang, ya, nah. Ramah. Kalau berjumpa dengan orang sahabat, ya. Bukan muka-muka cemberut. Bukan muka-muka yang seram. Mahal senyumnya. Bukan muka-muka seperti mukamu. Ya. Ciri yang kedua, badrul ma'ruf. Dia suka membantu dalam kebaikan. Mau berkorban dalam kebaikan, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, maupun dengan hartanya. Jadi dia bukan orang yang cuek. Bukan orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Enak diajak untuk ta'awun dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kaful adza. Dia tidak suka mengganggu orang lain. Tidak suka mengecewakan orang lain. Tidak suka menyakiti hati orang lain. Berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Masuk di dalamnya, kalau utang ya dibayar. Ya. Nah, kalau gak bayar kan orangnya marah. Ya. Walaupun disimpan-simpan marahnya. Ya. Janji secepati. Kalau yang suka menyakiti itu janji tapi diingkari. Banyak yang lain. Suka menteror. Apalagi sekarang ada media sosial. Teror pakai medsos. Ya. Nah. Berita-berita yang gak jelas. Atau mengganggu dengan lisannya atau dengan tangannya atau yang lain. Nah, ini akhlak jelek. Oh, yang tiga ini kalau dimiliki, insya Allah yang lainnya bagus. Nah, tapi itu bukan pembatasan, ya. Cuma tiga itu adalah ciri dohir orang yang akhlaknya baik. Inna min ahabbikum ilayya. Orang yang paling aku cintai. Wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat nanti. Ahasinakum ahlakum. Yang paling bagus ahlak di antara dunia. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini terdapat ancaman bagi mereka yang akhlaknya jelek. Mereka akan masuk dalam kelompok yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang jauh dengan beliau pada hari kiamat nanti. Adapun di antara contoh orang itu akhlaknya jelek adalah terkait dengan lisannya. Lisan ini mewakili akhlak-akhlak yang lain. Orang itu kalau akhlaknya sudah dilihat lisannya jelek, berarti yang lainnya jelek. Hati-hati ya. Di antaranya ialah asar-sarun. Asar-sarun itu kasirul kalam, takalufan. Banyak ngomong tapi dibuat-buat. Semacam cewek, katanya orang sini, banyak bacot, banyak omong. Ya. Yang ngomongnya itu sia-sia, sudah gak sia-sia, salah, ceplos-ceplos, mocokkan, ejek, mencela, buat-buat. Nah, kalau lisannya yang kecil saja itu gak bisa dibuka, maka yang lain susah dibuka. Pasti yang lainnya gak bagus, gak beres. Ya. Yang kedua, al-mutasaddiqun. Kalau al-mutasaddiqun di sini adalah dia dengan lisannya mengemas yang batil seolah-olah al-haq, difasih-fasihkan, dibikin orang itu agung dengan retorikanya, padahal ucapannya itu batil, ucapannya salah. Dia pintar mengelola kata, pintar untuk mengemas berita, pintar untuk memoles kasus, sehingga dengan lisannya orang sampai terpengaruh, padahal isinya itu batil. Bahasa kasarannya itu, omongannya halus, promo inggil, tapi sesat. Ngomongnya itu bahasanya disopan-sopankan, dihalus-haluskan, macam-macam untuk memoles sesuatu yang batil supaya diikuti, supaya orang lain simpati. Nah, dan yang ketiga ialah al-mutafahikun. Al-mutafahikun ini orang yang mengolah ucapannya supaya orang lain kagum dengannya. Niatnya sombong, niatnya pamer kemampuan, berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi tiga golongan tadi, asar-sarun, al-mutasaddiqun, al-mutafaihikun, semuanya berkaitan dengan lisan. Ada yang lisannya kotor, ada yang lisannya halus tapi untuk kebatilan, ada yang lisannya bagus tapi untuk menyombongkan diri, memamerkan kemampuannya dan meremehkan orang lain. Baik, barakallahu fiik. Ini semuanya termasuk contoh akhlak yang jelek. Balasannya dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan jauh dari beliau pada hari kiamat nanti. Semakin jauh dari Nabi, maka semakin apa ini? Semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis ini ada beberapa faedah yang lain. Di antaranya ialah bahwa tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda. Sama-sama muslim, tapi beda tingkatan keimanannya. Di antara yang membedakan ialah perbedaan akhlak mereka. Semakin bagus akhlaknya, ini menunjukkan semakin bagus kualitas apa ini? Keimanannya. Taib. Selanjutnya, bab yang ke-74. Babul hilmi wal anati war rifqi. Bab tentang al-hilmu, santunan, wal anatu, ketenangan dan ketelitian, warifku dan kelemah lembutan, barakofiku. Ini bab menjelaskan tentang bentuk-bentuk akhlak yang baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat tentang masalah ini. Yang pertama, Surah Ali Imran ayat yang ke-134. Qala Allah Ta'ala wal qadimin al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain terkait pribadinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai orang-orang yang berbuat baik tadi. Nah, orang yang bisa menahan amarah dalam keadaan dia mampu melampiaskannya, kemudian dia juga mau memaafkan orang tadi, ini namanya al-hilmu, santunan itu. Jadi al-hilmu, kesantunan yang dimaksud diantaranya ialah mampu menahan emosi, mampu menahan amarah dalam keadaan dia sebetulnya mampu melampiaskannya dan mau memaafkan kesalahan orang lain terkait dengan pribadinya tadi. Ingat ya, dia mampu melampiaskan. Lain kalau dia itu gak mampu melampiaskan ya, marah, tapi kalau marah kalah. Nah, kalau dilampiaskan kalah, jadi ya, simpan-simpan ya. Jadi dia gak mampu melampiaskan kemarahannya. Kenapa? Dia lemah. Tapi dia sebetulnya kalau mampu pasti dia lampiaskan. Terbukti dia masih menyimpan dendam. Jika dia sudah memiliki kemampuan untuk balas dendam, akhirnya dilampiaskan kemarahan. Maka ini bukan al-khilm. Dan juga mau memaafkan kesalahan orang lain yang terkait dengan pribadi. InsyaAllah. Kalau kita lihat keumuman didolimi sama orang, marah. Sudah marah, susah untuk memaafkannya. Sudah gak mulai orang itu lagi. Ya. Dia tidak punya al-hilm. Jadi harus mampu memaafkan kesalahan orang lain yang terkait dengan dirinya. Baru dia punya sifat al-hilm. Jadi al-hilm itu ada dua. Yang pertama, mampu mengendalikan emosi di saat dia mampu melampiaskannya. Dan yang kedua, dia bisa lapang dada memaafkan kesalahan orang yang mendzalimi. Orang ini berarti punya sifat al-hilm, sifat santun. Nah, lemah lembut, santun. Tapi kalau temperamental, dikit-dikit emosi, ya, pendendam, ini berarti jauh dari sifat al-hilm. Dan ternyata dalam ayat ini dijelaskan orang yang memiliki sifat al-hilm tadi bisa menahan emosi ketika mampu melampiaskan dan juga lapang dada untuk memaafkan kesalahan orang yang mendzaliminya. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki tingkat ihsan. Berarti tingkatan keimanannya sudah tinggi. Karena tingkatan keimanan itu Islam, iman, ihsan, ya. Kalau sudah punya tingkatan ihsan, berarti tingkatannya sudah tinggi. Karena memang susah mempraktekannya, ya. Nah. Gitu, ya. Marah, mampu melampiaskan, umum. Tapi kalau ditahan, khusus. Didolimi orang, tapi kalau memaafkan, Assalamualaikum. Bagus. Tidak hanya bisa dimiliki oleh muhsinin, yakni orang-orang yang punya tingkat ihsan. Balasannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang kedua. Surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan jangan meladeni orang-orang bodoh. Tapi ini juga termasuk bentuk sifat al-khilmu. Khudil afwa, memaafkan, ya. Kenapa? Dada mau memaafkan orang yang mendolimi kita. Al-khilmu. Wa'mur bil urfi. Dan ajaklah orang berbuat baik. Ini masalah yang lain. Ya. Wa'arid anil jahilin. Nah ini juga al-khilmu. Jangan engkau meladeni orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu ucapannya, tindakannya didasari dengan kebodohan. Maka kalau kita memiliki sifat al-khilmu, kita enggak mau meladeni orang-orang semacam itu. Kenapa? Karena ucapannya, tindakannya didasari dengan apa? Kebodohan. Sesuatu yang dasarnya kebodohan berarti apa ini? Salah. Nah kalau sudah salah, ngapain kita ladeni orang kayak gitu, ya? Nah, misalkan dia menantang kita, ajak duel, ya? Nah, dilayani. Atau dia ngomel-ngomel, jelek-jelekan kita, menjatuhkan wibawa kita, nggak usah diladeni. Atau dia dengan tindak tanduknya bikin makar untuk menjatuhkan harkat dan martabat kita, ya sudah nggak usah dihubris, nggak usah dilayani. Nah, nanti akan apa ini? Berhenti-berhenti sendiri. Kenapa? Nggak ada respon. Ya, nah, namanya wa'arid anil jahil. Setiap ucapan, setiap tindakan yang didasari dengan kebodohan, berarti pelakunya adalah orang yang bodoh. Maka kita gak usah meladeninya. Nah, kalau kita meladeninya, berarti nanti akan terseret dalam kebodohan. Ikut-ikutan. Lisan kita gak benar. Tindakan kita gak benar juga. Namanya al-khilm, santun. Baik. Gitu. Dalil yang ketiga, surah Fussilat, ayat 34 sampai 35. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Gak sama yang baik dan yang jelek. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jika demikian, maka orang yang asalnya ada permusuhan denganmu, maka dia akan menjadi penolong dan sahabat dekat. Wa ma yulqaha illa alladziina sabar. Sifat semacam itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan tidaklah diberi sifat semacam itu kecuali orang yang memiliki perangai yang agung. Nah, di sini terdapat contoh sifat al-khilmu. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Didolimi sama orang, kita balas dengan kebaikan. Dimusuhi, kita balas dengan kebaikan. Dirugikan sama orang itu, kita balas dengan kebaikan. Namanya al-hilm. Dalam ayat ini disebutkan diantara dampak positif sifat al-khilmu itu ialah orang yang asalnya memusuhi kita akan Allah jadikan dia pembela dan teman setia kita. Terbukti Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang memusuhi Nabi, yang mendolimi Nabi, yang berusaha untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya Nabi. Tapi Nabi membalasnya dengan yang lebih baik. Enggak balas dengan kejelekan. Akhirnya masuk Islam dan mengakui kalau dulu itu Nabi itu orang yang paling aku benci. Ya. Sekarang beliau adalah orang yang paling aku cintai. Dan ini ternyata dilakukan oleh para ulama kita, ulama salaf kita. Tetangga-tetangganya yang jelek, yang mendolimi, yang bikin teror, yang merugikan, tak dibalas dengan yang setimpal. Malah dibalas dengan kebaikan. Lama-lama, yang asalnya memusuhi, jajamin, membela, dan jajamin setia. Nah ini dampak positif sifat Allah. Misalkan kita kalau menikah sama seorang wanita solihah, tapi orang tuanya itu sebetulnya enggak mendukung, benci sama kita, bahkan enggak menganggap kita sebagai menantunya. Jangan putus asa, ya. Pakai jurus al-hilmu. Dekati terus tuh mertua, ya. Kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Dibantu apa yang perlu dibantu, bersikap ramah. Nah, maka janji Allah pasti akan dikabulkan. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jika engkau melakukan seperti itu, membalas kejelekan dengan kebaikan, itu al-khilmu. Maka orang yang asalnya memusuhimu akan menjadi pembela dan teman setiamu. Kata mertuanya, dulu aku sangat muak melihatmu, sangat benci sama kamu. Tapi tak pikir-pikir ternyata engkau sekarang jadi menantu tersayang. Paling perhatian, paling mengerti keadaan. Aku butuh uang, kamu datang. Aku butuh bantuan, engkau selalu di depan. Ya. Nah, terima kasih menantuku, ya. Nah, itu penting. Ya. Banyak fakta terkait ayat ini. Tapi kalau kita tidak pakai jurus al-hilmu, tapi pakai jurus al-jahlu, kebodohan, entah dengan lisan kita atau dengan apa ini, tangan kita dimusuhi, malah melawan. Didolimi, malah melawan. Dikasari, balas, kasari juga. Dijauhi, dia juga semakin jauh. Disikapi yang tidak baik, dia dibalas. Maka ini sama saja dengan apa ini? Menanam bibit-bibit permusuhan. Semakin lama, semakin besar dan tumbuh permusuhannya itu, ya. Jangan dilakukan, ya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya sifat al-khilmu, jadi membalas perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, hanya bisa dilakukan oleh orang yang betul-betul sabar dan berakhlak yang mulia. Sabar didolimi, dirugikan sama orang lain, tapi gak balas. Sabar. Akhlaknya baik, jelas. Dalam masalah yang lain pasti bagus. Ini namanya al-hilm. Wa qala ta'ala. Dalil yang keempat, surah As-Syura ayat yang ke-43. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Orang yang sabar mau memaafkan, maka yang demikian itu termasuk perkara yang mulia. Ini semuanya terkait dengan apa ini? Al-hilmu. Jadi al-hilmu satu, menahan emosi, gak melampiaskan ketika dia mampu melampiaskan. Yang kedua, mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, membalas kejelekan dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, tidak meladeni orang-orang apa ini? Bodoh. Ini al-hilm semua. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-632. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asyaj Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anadu. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Asyaj Abdul Qais itu namanya adalah Al-Mundhir Ibnu A'id. Ada juga yang memanggilnya Mungkin Ibnu A'id. Kata Rasul, sungguh pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-hilmu dan al-ana. Kalau al-hilmu jelas tadi ya. Kalau al-ana di sini ialah at-tathabbut wa tarkul ajalah. Al-ana itu adalah tersabut. Hati-hati dengan mengecek dan meneliti kebenaran sesuatu dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Beda al-ana, beda al-ajzu. Kalau al-ajzu itu lemah, lemot, kelewas-kelewes, lemot, tidak bersegera dalam kebaikan al-ajzu. Tapi kalau al-ana itu adalah sifat teliti. Sebelum memutuskan sesuatu dan tidak tergesa-gesa. Nah, cek, diteliti ini benar apa salah. Kalau sudah jelas benar, maju. Kalau jelas salah, mundur. Tidak tergesa-gesa dalam banyak hal. Ada berita masuk, tidak langsung direspon. Sampai dicek dulu. Ya. Ada tawaran begitu, enggak langsung diambil, tapi dicek dulu maslahat mafsadahnya, ya. Nah. Kalau ngomong juga begitu, dipikir dulu, enggak ceplas-ceplos. Nah, namanya al-ana. Mereka-mereka yang punya sifat al-ana berarti punya sifat yang Allah cintai. Berarti pelakunya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarkhi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Wallahu ta'ala amsawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang salih, salihah, yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga kita bisa mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.